mampus. Biar mampus. Ini mau. Biar mampus. Lagi. Mokcong nih. Racun. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwatifillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang sihir melalui SMS. Sihir yang melalui SMS, melalui chatting, ya, melalui Facebook, dan lain sebagainya. Yang mana unsur dari sihir ini akan menimbulkan efek sedih. Ya, efek sedih pada orang yang membacanya. Inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW, wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya perkataan-perkataan yang indah ya, atau syair-syair yang dibuat-buat itu ya, perkataannya mengharu biru, itu adalah salah satu dari bagian-bagian sihir. Ya, maka kisah dari saudari kita ini nanti akan menggambarkan bahwasannya setan itu sangat tahu dan cerdik ya, sehingga dia itu akan masuk dari perasaan-perasaan manusia mana yang paling dominan di hatinya. Insyaallah kita akan mempelajari kasus ini ya, supaya nanti kita akan dapat bisa membantu saudara-saudara kita yang lainnya. Barakallahu fikum. Pertama, lihat SMS itu langsung deg-degan, terus tangan gemeter gitu, terus badan lemes sampai kayak tangan itu bergerak-gerak sendiri. Terus kayak pengen apa mencekik leher sendiri gitu. SMS-nya ya ancaman itu terus-terusan gitu. Jadi SMS enggak cuma sekali, tapi SMS. Semakin kita membalas, sana semakin SMS-nya menyakitkan gitu loh. Terus badan itu sampai kayak melayang kayak sempoyongan gitu. Terus nggak bisa makan, sama nggak bisa tidur, nanti ditengkuk ini sakit, terus kepala rasanya berat gitu. Nanti lama-lama biasanya saya larinya ke batuk, terus sama kayak mah gitu, karena nggak bisa makan. Buat minum pun kadang nggak pengen minum, nggak pengen makan gitu. Pengennya ya ngelamun, membayangkan yang misalkan nanti kalau misalkan seperti ini, kalau membayangkan yang belum pasti terjadi gitu. Untuk pengobatan batuk-batuk ya, yang mana ini kan tadi batuk-batuk terus, kita bisa menggunakan sari apa nih, lemon atau jeruk nipis ya, lemon dan juga kecap. Takarannya lemonnya ini nanti bisa 1 sendok makan. Bisa kita bacakan Surat Ibrahim ayat 15 dan 16, Ad-Dukhan ayat 43 sampai 49. Di ayat 45, kalmughli yaghli fil butun, itu diulangi berkali-kali. Diulangi sampai berulang-ulang. Nah, untuk di juz amma bisa kita bacakan surat Al-Zalzalah. Yang mana kita mengikuti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika meruqyah orang mimisan, beliau membacakan surat Hud ayat 44. Dan tak lupa kita bacakan ayat-ayat pembatal sihir. Paling mudah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, untuk meruqyah akhwat kalau bisa jangan disentuh. Maka sebenarnya kita tidak perlu sarung tangan. Nah, karena insya Allah bisa untuk tidak kita sentuh. Dari jarak seperti ini kita bacakan, insya Allah akan menimbulkan dampak reaksi kepada orang yang kita ruqyah. A'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahit tamma. Bentuk-bentuk SMS yang biasanya itu ditujukan tukang sihir untuk menghancurkan orang atau calon korbannya, biasanya SMS itu berbentuk ancaman atau kata perkataan-perkataan yang kotor ya. Perkataan-perkataan yang melalaikan, bisa seperti syair-syair cinta, syair-syair yang romantis, yang mana itu dapat merubah emosi dari seseorang. Jangankan orang yang memang ditujukan untuk disihir ya. Kadang orang normal sendiri kalau dikirimkan SMS, yang mana SMS itu isinya adalah perkataan-perkataan yang kotor, nada-nada ancaman, yang menakutkan itu pengaruh psikis akan mempengaruhi fisik, akan terlihat di fisik, gemeter, ya, jantung berdebar-debar, keluar keringat dingin bahkan, ya, atau mungkin ketika ada orang yang dikaguminya SMS, ya, langsung berbunga-bunga hatinya, salah tingkah, ngomong jadi tidak beraturan. Nah inilah, apalagi yang dicampur oleh mantra-mantra sihir yang memang sudah diprogram khusus untuk ditujukan oleh orang yang akan dituju. Kalau setiap hari diteror dan diteror, psikisnya itu akan terkikis, ya. Lalu kemudian sistem imunitas tubuh juga akan berkurang karena ketakutan terus atau sedih terus, kecewa terus. Di saat inilah permainan setan mulai masuk dan menguasai pikiran. Jadi waspadalah, hati-hati. Kalau ada SMS yang tidak dikenal dengan kata-kata yang tidak jelas, lebih baik langsung dihapus, ya, langsung dihapus. Baik, barakallahu fikum, azanallahu alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.